babi. Paling tua semenjak babe gak ada, soal kane gue yang kuasa. Lo tau apa perempuan? Memang hati curang, dibaginya sembarangan. Awe keriting lo yang punya, kan lo pegang suratnya. Apa lagi coba? Dari kecil gue piare lo. Bukannya mau ngelawan bang, kan udah aturannya. Emang hati lu curang, lu baginya sembarangan. Sawe keriting lu nyangkutnya, kan lu pegang suratnya. Abang sih pengaruh ini, sampe lupa sama saudari. Jangan bawa-bawa bini gue ya, dia ngambek ntar jadi berape. Tuh lo ambil yang kulon tuh, bakal lo lagi lo mau tanemin apa kayak kata gue tuh.